Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, idza qulta ana anqasu min fulanin darajatan tamyiz. Ini masih terkait dengan pembahasan sebelumnya. Ya, kaidah yang boleh sebutkan bahwasanya isim ba'da isim tafdhil, kalau tidak diidhofahkan maka dia tamyiz. Fulanun anqasun nas. Sekarang mutabatab ilaih, sehingga laisa tamyizan. Lian isim tafdhil udifa ilaih, isim tafdhil didofahkan kepadanya. Fulanun aqwan nas juga laisa tamyizan, karena di sini mutabatab ilaih. Fulanun aqwan nas jisman, jisman tamyiz, karena tidak didofahkan kepadanya isim tafdhil. Ini kaidah sebelumnya boleh sebutkan bahwasanya di antara tamyiz adalah isim ba'da isim tafdhil. Isim ba'da isim tafdhil kalau dia ma'rifah maka menjadi mutabi' ilaihnya, bukan tamyiz. Kalau nakirah, ya, tidak didofahkan kepada dia, maka dia tamyiz. Rahimahallahu ta'ala, yujadu na'un khamisun lam yadhkuruhul mu'allifu wa huwa ma dalla ala imtila. Di sana ada macam yang kelima yang tidak disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, yaitu yang menunjukkan imtila. Kalau dalam tufasaniyah, ya juga dalam mutamimah, masuk ke tamyiz nisbah ghairu mahwal. Ya, tamyiz ada dua, tamyiz zat, tamyiz nisbah. Tamyiz zat ada empat, tamyiz nisbah ada berapa macam. Ada mahwal dari fa'il, mahwal dari maf'ul, mahwal gharihima, dan kemudian ini, ghairu mahwal. Ghairu mahwal, disingkat oleh beliau rahimahullah, adalah tamyiz setelah ma dalla ala imtila. Misal qali ta'ala mil'ur ardi zahaban. Zahaban ni nakirah setelah ma dalla ala imtila. Mil'u al-ardi, sepenuh bumi zahaban. Zahaban tamyiz. Lianna fasarta hadzal mil'a. Karena engkau tafsirkan dengan menafsirkan mil'a, sepenuh. Sepenuh apa? Mahu turaban, apa sepenuh bumi itu tanah atau sajaran atau inaan? Lah, bukan itu. Zahaban. Sehingga zahaban apa? Mufassir Ibn Bahama, sehingga dikatakan tamyiz. Pemajaa ba'da mili'i bahwa tamyiz. Ini kaidah dari Ibnu rahimahullahu ta'ala. Nakirah yang ada setelah mil'u itu adalah tamyiz. Mil'u ardi zahaban. Misalun misal tamyiz mahawal indi fa'il. Hasuna zaidun khuluqan. Ini mahawal dari fa'il. Tua takdir hasuna khuluqu zaidin. Hasuna fil madhi madhi al-fathi zaidun fa'il marfu wa la tarafihi dhamma dhahira fi akhirih khuluqan tamyiz mansub wa la nasbihi fathah dhahira fi akhirih. Misal tamyiz muhawwal an maf'ul bih. Awsa'ana al-mujrimu darban. Wattaqdiru awsa'na darbal mujrim. Awsa'na fil madi mabni ala sukun litisalihi bidhaf'i mutaharrik. Ana dawil muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Al mujrim maf'ul bihi mansub. Ya awsa'na al mujrima darban. Warabat nasbihi fatah zahirah ala akhirihi darban tamyizun mansub rabat nasbihi fatah zahirah ala akhirihi. Misal tamyiz adad hamsin, tamyiz telah bilangan hamsin. Bi'tu hamsina qalaman. Bi'tu riba'a fil madhi mabdi ala sukun itisalih bidami rafi mataharrik atta domin mutasil mabdi ala tam bimahal rafi fa'il. Hamsin maful bih mansub. Walaupun nasbihi alia niyabah di fathah. Liana mulhaqun bijam mutakar salim. Wanun iwadun aytanwin pilih mufrad. Qalaman tamyizun mansub. Walaupun nasbihi al-fathah zahirah ala akhirihi. Misal tamyiz adad merakab. Contoh, tamyiz dari adad yang merakab ada 10 sampai 19 raqifan. Akal tu fil madi mabdi sukun itu sadid yang bidamir mutaharrik atta dawir mutasil mabdi dham fi mahal rafa' fa'il. 11 mafulun bih mansub mabdi fathi fi mahal nasab raqifan tamyiz. Tamyiz dari ahad asyara, dari adad. Walaupun nasbihi fatadahira ala akhiri. Yang terakhir, mil'a. Istaraitu mil'as-sa'i. Saya ulangi, istaraitu mil'as-sa'i burran. Istaraitu fi'il madhi abdillah sukun itisalihi bidang rafa' mutaharrik wata damir mutasil mabdillah dham ima rafa' fa'il. Mil'a mampulun bih, mansub. Warabat nasbihi fatah zahira lahirihi wahumadaf wassa mudaf ilaih. Majrur bilidafah penabadiyari kasrah zahira lahirihi burran tamyiz. Tamyiz tadi ghair muhawal atau istilah beliau tamyiz setelah mil'u. Tamyiz غير محول منسوب بالنسبه الى الفتح الظاهره على اخره. نعم جزاك الله خيرا.